yang Allah menciptakan langit dan bumi. Dan penciptaan langit dan bumi ini lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Dan kadang Allah terangkan akan kemampuannya bahwa Dia maha mampu untuk menghidupkan siapa yang telah mati. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak pernah letih di dalam menciptakan keduanya? Bukankah Allah mampu untuk menciptakan siapa yang sudah mati? Sungguh Allah maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Yang jelas, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebangkitan setelah kematian ini sangat banyak uraiannya di dalam Al-Quran. Sebab memang dari pokok kekafiran kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian. Nah, maka beliau terangkan di sini bahwa ada kebangkitan setelah kematian dan itu adalah suatu hal yang hak. Suatu hal yang hak. Semuanya akan dibangkitkan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, wa ahlul kaba'iri fi ma syi'atillahi azza wa jal. Ya. Kata beliau, dan ahlul kaba'ir, para pelaku dosa besar, itu dibawa kehendak Allah Azza wa Jal. Maksudnya dibawa kehendak Allah Azza wa Jalla, pelaku dosa besar, kalau Allah berkehendak, maka diampuni dosa-dosanya. Dan kalau Allah berkehendak, maka dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Disiksa sesuai dengan kadar dosanya sepanjang dia seorang muslim yang bertauhid. Kalaupun disiksa, maka hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Nah, dan banyak dalil yang menjelaskan bahwa pelaku dosa besar itu dibawa kehendak Allah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Ya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa dosa itu ada yang merupakan kesyirikan dan ini tidak diampuni. Dan ada dosa selain dari kesyirikan dan ini diampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan maksud dari ayat ini, dosa kesyirikan yang tidak diampuni ini kalau dia meninggal dalam keadaan dia belum bertobat dari apa? Dari dosanya. Demikian pula dosa besar, kalau dia meninggal berbuat dosa besar dan dia belum bertobat dari dosa besarnya, maka ini dibawa kehendak Allah. Ya. Adapun siapa yang meninggal dan dia sudah bertobat dari dosanya, maka Allah telah mengampuni siapa yang bertobat Walaupun dosa itu adalah dosa kesyirikan. Sebab seluruh dosa diampuni oleh Allah. Orang yang kafir masuk Islam diampuni apa yang telah lalu dari kafirannya, dan Islam menggugurkan apa yang telah lalu. Taubat itu menghapus apa yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai sekalian hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. Ya. Perhatikan ya. Bagaimana perbuatan kemaksiatan dosa semuanya dibahasakan dengan makna melampaui batas. Ya. Melampaui batas terhadap diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Iya. Ini pintu taubat bagi siapa yang jatuh di dalam dosa. Allah perintah supaya tidak putus asa dari rahmat Allah. Kemudian Allah menyatakan, Inna Allah yaghfiru adz-dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Semua dosa bisa diampuni kalau dia bertobat. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian Allah menyebutkan dua namanya. Yang Maha Agung. Sungguhnya dia Allah Al-Ghafur, Maha mengampuni, Maha memberikan ampunan, dan Ar-Rahim, dan Allah itu Maha merahmati, Maha mengasihi. Ya. Pengampunan Allah dan rahmat Allah bagi siapa yang bertobat. Jadi dari ayat ini bisa dipahami bahwa siapa yang meninggal dan sebelumnya dia telah bertobat dari dosanya, maka apa yang telah lalu, kalau dia benar tobatnya, itu akan digugurkan dosa-dosa itu. Dan pembahasan di dalam ayat di surah An-Nisa, sekali lagi saya beri garis bawah, bahwa ini untuk siapa yang meninggal dan dia belum bertobat dari apa? Dari dosanya. Jadi ayat di surah An-Nisa, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ini bagi siapa? Bagi siapa yang meninggal dan dia belum bertobat dari kesyirikannya. Allah tidak ampuni dosa itu. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampuni selain dari kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini juga bagi siapa yang meninggal berbuat dosa besar dan dia belum bertobat. Maka dia di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini di antara pokok keyakinan Islam yang dijelaskan oleh as-salaf, oleh ahli sunnah wal jamaah rahmatullahi alaihim jami'an, bahwa pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah syah di dalam hadits Ubadah Ibn Samit, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tentang orang yang melanggar sebuah hukum had. Maka diterangkan apabila dia telah ditegakkan padanya hukum, maka penegakan hukum itu adalah penggugur dosanya. Dan kalau dia belum ditegakkan padanya hukum, maka dia kembali kepada Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a afa'an. Kalau Allah berkehendak dia akan disiksa, dan kalau Allah berkehendak dia akan diampuni. Ini antara makna yang menjelaskan makna dari ayat ini. Kemudian setelah menjelaskan tentang pelaku dosa besar, ya, bahwa dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini uraian para ulama ketika menjelaskan ini, mereka menjelaskan kedudukan pelaku dosa besar. Iya. Kedudukan pelaku dosa besar. Bukan artinya digampangkan perbuatan dosa. Tidak. Tapi di sini jelaskan kedudukannya. Adapun perbuatan dosa itu adalah hal yang diterangkan di dalam berbagai nas ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bahayanya. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang jatuh di dalam dosa, apa hukumnya? Inilah yang diuraikan di sini. Bahwa ahlul kabair fi masyiatillahi azza wa jal. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam kelanjutan pembahasan, kata beliau, wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidunubihim wa nakilu sarairahum ila Allah azza wa jal. Nah, wala nukaffiru ahadan, sebentar ada kalimat ahadan yang ditambahkan, ada diceritakan lain. Dan kami, kata beliau, dan kami tidak mengkafirkan seorang pun min ahli al-qiblah. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli al-qiblah. Bidunubihim, lantaran dosa yang mereka lakukan. Iya. Maksudnya dosa di sini adalah dosa besar. Jelas ya? Karena itu dibawakan pembahasan ini setelah pembahasan ahlul kabair. Iya. Jadi kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblat. Orang yang merupakan ahlul kiblat. Ahlul kiblat maksudnya dia sholat kemana? Menghadap ke kiblat. Ini pembahasan lain untuk umat Islam. Iya. Jadi kami, kalau diterjemah secara bebas, kami tidak mengkafirkan seorang pun dari umat Islam lantaran dosa yang mereka lakukan. Walakilu sarairahum. Ya, dicetakan antum asrarahum, dicetakan lain sarairahum. Dan kami menyerahkan rahasia mereka, apa yang ada di dalam hati mereka, ilallahi azza wa jalla. Kepada Allah azza wa jalla. Ya. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang mereka di sini ya menjelaskan apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Perbuatan dosa itu berbahaya, membawa berbagai dampak kejelekan bagi siapa yang melakukannya. Tapi bukan artinya dia kafir. Bukan maknanya dia keluar dari Islam. Iya. Ini yang ingin ditekankan di sini dari akidah as-salaf. Ini akidah as-salaf disepakati. Tidak ada yang menyelisih dalam hal ini kecuali orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah sebagaimana yang telah lalu. Iya, karena orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mereka menganggap bahwa pelaku dosa besar itu akan kekal di neraka. Iya. Adapun di dunia, bagi orang Khawarij, pelaku dosa besar hukumnya kafir keluar dari Islam. Ini orang-orang Khawarij. Dan bagi kaum Mu'tazilah, dia bukan kafir, bukan muslim. Fi manzila baina manzilataini, antara dua kedudukan, bukan kafir, bukan muslim. Dan ini pemahaman yang keliru. Ya. Ini pemahaman yang keliru dari dua kelompok yang menyimpang. Adapun pemahaman yang lurusnya bahwa pelaku dosa besar ya, sepanjang dia muslim tidak dikafirkan lantaran dosa yang dia lakukan. Jelas ya? Apa dalilnya? Sekarang kita akan uraikan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa dia tidak dikafirkan. Di antara dalilnya, ayat di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas terhadap orang yang dibunuh. Nah, ini ayat mencakup orang yang membunuh. Jelas ya? Bahwa dia harus terima, ditegakkan hukum qisas padanya. Ya. Bersama dengan itu konteks ayat diseru dengan panggilan apa? Wahai orang-orang yang beriman. Jelas sampai sini? Ya. Di ayat setelahnya, di akhir dari ayat, ya, disebutkan faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilayhi bi ihsan. Siapa yang dimaafkan dari saudaranya sesuatu, ya, maka hendaknya dia mengikuti dengan hal yang ma'ruf. Kalau dia dimaafkan, maka dia membayar dia. Ya. Dia membayar apa? Dia. Nah, di sini sisi pendalilan, siapa yang dimaafkan? Jadi kalau ada yang membunuh, harusnya dikisah. Tapi kalau dimaafkan oleh ahli warisnya, ya, dimaafkan oleh ahli warisnya, maka dia membayar dia. Jelas ya? Di sini disebut siapa yang dimaafkan dari saudaranya, masih disebut saudara. Dia kata dia kafir, bukan saudara namanya. Jelas ya? Sisi pendalilan, ya, menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Ini dua ayat. Ayat yang ketiga, ayat di surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma." Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin yang saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Iya. Kira-kira kalau membunuh seorang muslim itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Jelas ya? Baik. Sekarang dia kafir atau tidak? Jawabannya tidak. Sebab dalam ayat dikatakan apabila dua kelompok dari kaum mukminin, masih disebut apa? Dua-duanya kaum mukminin. Iya. Baik. Ini tiga dalil dari ayat Al-Qur'an. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara hadis yang menunjukkan bahwa dia tidak dikafirkan adalah hadis Abu Bakrah riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar." Apabila ada dua orang muslim berjumpa membawa pedang, ya, berperang, maka yang membunuh dan terbunuh dua-duanya di dalam neraka. Iya. Dua-duanya dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maqtul? Ya. Ini hukum dalam neraka wajar bagi orang yang membunuh. Tapi orang yang dibunuh, kenapa dia masuk dalam neraka? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Sungguhnya dia tadi telah bersemangat untuk membunuh temannya. Jelas ya? Ya. Perhatikan hukum dua orang ini yang membunuh dan terbunuh dalam neraka. Tapi bersamaan dengan itu Nabi menyebutnya apa? Apabila dua orang muslim berjumpa, masih disebut apa? Masih disebut muslim. Iya. Andai kata kafir enggak disebut muslim. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian di antara dalil juga adalah hadis Abu Bakrah riwayat Bukhari, ya, tentang kisah Al-Hasan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang beliau, "Inna ibni hadza sayyid la'allahu yuslih baina ta'ifatayn 'azimatayn min al-mu'minin." Sesungguhnya anakku ini adalah seorang sayyid, pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan antara dua kelompok besar kaum mukminin yang berperang. Iya, masih disebut apa? Kaum mukminin. Baik. Ini sebagian dalil yang menjelaskan bahwa orang yang disifatkan dengan dosa besar bersamaan dengan itu masih disebut dengan nama keimanan. Bersamaan dengan itu masih disebut dengan nama apa? Dengan nama keislaman. Iya. Dan ini patut untuk dicermati. Nah, dan di sini menunjukkan tajamnya pemahaman para a'immatus salaf di dalam memahami nash-nash. Iya. Di dalam memahami nash-nash. Nah, muncullah syubhat di sini di kalangan orang-orang yang mengkafirkan, sebab mereka hanya memakai kalimat bahasa kafir. Iya. Ada kalimat kufur, maka dianggap apa? Kafir, keluar dari Islam. Dan ini keliru. Iya. Ini adalah pemahaman yang keliru. Sebab kalimat kufur itu kadang bermakna kafir keluar dari Islam, dan kadang kafir bermakna kufrun duna kufrin. Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Iya. Jelas ya? Maka nas-nas yang mengarah ke sana itu hendaknya dipahami sesuai dengan ketentuan hadis-hadis, ayat-ayat dan hadis yang lainnya. Misalnya kita ketemu hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Kafir apa yang dimaksud? Mengeluarkan dari keislaman? Jawabannya tidak. Iya. Berdasarkan ayat-ayat yang telah lalu. Jelas ya? Nah. Berdasarkan ayat-ayat yang telah lalu. Iya. Dan di antara dalil yang sangat indah juga di dalam masalah ini adalah hadis Jabir riwayat Muslim tentang kisah seorang sahabat yang meninggal bunuh diri. Ya. Bunuh diri ini dosa besar atau dosa kecil? Hah? Ini dosa besar. Ya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancamannya banyak. Ya. Siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka dia akan membawa besi itu pada hari kiamat dan menusuk dirinya. Siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka dia akan menunggunya pada hari kiamat. Ya. Siapa yang menjatuhkan dirinya dari tebing, ya, menghancurkan dirinya, jatuh dari tempat yang tinggi, maka demikian pula keadaannya pada hari kiamat di neraka. Ini ancaman. Ya, ini menunjukkan bahwa dosa ini dosa apa? Dosa besar. Apakah dia kafir kena bunuh diri? Hah? Jawabannya tidak. Nah, perhatikan hadis Jabir, seorang sahabat. Iya. Ada yang apa? Terjadi padanya sebuah kejadian. Akhirnya dia karena tidak tahan akan lukanya, ya, maka ia memotong urat nadinya. Ya, di dua tangannya supaya cepat meninggal. Nah, maka seorang sahabatnya melihat kawan yang bunuh diri ini dalam mimpi. Dia datang dengan kondisi yang sangat indah, tapi dia sembunyikan kedua tangannya di belakangnya. Ya, maka kawannya bertanya kepadanya, apa yang Allah perbuat kepadamu? Maka dikatakan, Allah telah mengampuniku, telah memuliakanku. Ya. Terus ditanyakan, bagaimana dengan, kenapa kamu sembunyikan kedua tanganmu? Maka dikatakan, kecuali ini. Jelas ya? Ya. Perhatikan, kalimat dia diampuni. Ya. Ini menunjukkan dia apa? Kafir atau tidak? Ya, tidak kafir. Dan ini mimpi diceritakan kepada Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Iya. Jelas ya? Ini bentuk dosa lain. Di antara bentuk dosa misalnya adalah memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. memberikan loyalitas kepada orang kafir. Ya. Memberi loyalitas kepada orang kafir itu ada dua bentuknya. Ada yang mengeluarkan dari keislaman dan ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Ya. Kalau dia loyalitas kepada orang kafir karena dunia, ingin kehidupan dunia, maka ini dosa besar. Tapi kalau dia memberikan loyalitas kepada orang kafir karena dia cinta kekafiran dan dia ingin kekafiran lebih tinggi daripada keislaman, maka ini dianggap keluar dari Islam. Iya. Ini kesimpulan di dalam masalah loyalitas. Jelas ya? Nah, sekarang di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian memberikan kecintaan kepadanya. Iya. Dijadikan wali-wali. Orang yang diberikan loyalitas, kalian beri kecintaan padanya. Perhatikan. Memberi loyalitas kepada orang kafir, paling sedikit hukumnya apa tadi? Dosa besar. Bersamaan dengan itu, di ayat masih dipanggil, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Jelas ya? Maka ini diantara adillah yang menunjukkan. Iya. Karena itu suatu hal yang sangat keliru. Kalau seorang itu memahami agama, dia hanya membaca satu hadis dan tidak mengambil hadis yang lainnya. Dan ini metode yang keliru yang menyebabkan menyimpangnya kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam sepanjang sejarah. Dalam sepanjang sejarah. Di antara akar penyimpangan mereka, mereka hanya mengambil sebagian dalil, meninggalkan dalil yang lain. Jelas ya? Ya. Datang orang-orang Khawarij, kafir pelaku dosa besar. Loh, apa dalilnya? Ya. Diambil dalil-dalil seperti yang kita sebutkan tadi dan membunuhnya adalah kekafiran. Oh, kafir berarti keluar dari Islam. Jelas ya? Dia hanya mengambil satu dalil dan tidak mengindahkan dalil-dalil yang lain yang menjelaskan makna dari kekafiran itu. Ya. Jelas sampai sini? Iya. Demikian pula ya, prinsip di kelompok-kelompok yang lainnya. Ya. Sebagiannya misalnya, anggaplah kelompok Syiah. Ya, mereka ya, mengambil dalil-dalil tentang keutamaan Ahlul Bait. Ya. Tapi mereka tidak mengindahkan keutamaan tentang para sahabat secara umum. Jelas ya? Keutamaan para sahabat secara umum. Ya. Dan demikian, setiap kelompok, kelompok apa saja yang menyimpang, asalnya karena mereka mengambil sebagian dalil, berpegang dengan sebagian dalil, meninggalkan sebagian yang lainnya. Ya. Karena itulah di sini, ya, ada beberapa kaidah yang harus dipegang oleh setiap muslim dalam beragama. Kaidah yang pertama, dan ini kaidah yang dipegang oleh ahli sunnah dalam setiap pembahasan. Ahli sunnah itu, mereka tidak membuat sebuah kesimpulan kecuali setelah mengumpulkan seluruh dalil yang berkaitan dengan pembahasan itu. Setelah terkumpul seluruh dalil, barulah ada apa? Ada kesimpulannya. Ya. Dan dimaklumi ya, di dalam pendalilan, dalil itu ada dalil tegas, nampak nasnya secara konteks. Dan ada dalil dari pemahaman yang tersirat di dalam. Nah, ada dalil umum, ada dalil khusus. Ya, jelas ya? Dan ini semuanya dijaga. Dijaga oleh ahli sunnah. Dan ini ciri mereka di dalam beragama. Ciri mereka di dalam beragama. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Di dalam beragama, seseorang itu hendaknya melihat, ya, orang yang membawakan dalil itu tidak mesti dia persis atau benar di dalam memahami dalil. Jelas ya? Ya. Kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka bawa dalil, baca ayat, baca hadis, Tapi apakah pemahamannya benar terhadap dalil? Jawabannya tidak benar pemahamannya. Keliru pemahamannya. Iya. Keliru pemahamannya. Iya. Maka tidak setiap orang berdalil, dia benar di dalam memahami dalil itu. Iya. Nah, sama seperti orang yang berkata, ya, tidak boleh sholat. Ya. Dia mengingkari dan melarang dari sholat. Lo apa dalilnya? Ya, tidakkah kamu dengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil musallin." Celaka lagi bagi orang-orang yang sholat. Ya, jadi ini dalil tidak boleh apa? Tidak boleh sholat. Ya. Apakah ucapan ini diterima? Hah? Ya jelas, walaupun dia pakai ayat Al-Quran, tapi ini apa? Dia keliru di dalam memahaminya. Keliru di dalam memahaminya. Ya, sebab wailul lil musallin, ya di situ bagi orang-orang yang sholat pakai alif lam, orang sholat tertentu. Siapa orang sholat yang dianggap celaka ini? Ya, diterangkan setelahnya. Yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya dia sahun, dia lalai. Ya. Orang-orang yang ria, inilah celaka namanya dalam sholatnya. Jelas ya? Ya. Maka ini pelajaran bagi kita semua. Ya, apalagi di masa ini, subhanallah. Ya, kadang kita melihat ada orang-orang yang mengajak, ya, mengajak kepada kemungkaran, kepada bid'ah. Ya. Dia berdalilkan dengan dalil. Oh, kita mengamalkan ayat ini. Oh, kita mengamalkan hadis ini. Tapi hakikatnya apa yang dia jadikan sebagai sandaran, tidak ada pendalilan di dalamnya. Iya. Tidak ada pendalilan di dalamnya. Nah, maka ini juga semakin menekankan apa yang telah kita terangkan, bahwa seseorang di dalam memahami akidah, di dalam memahami prinsip-prinsip akidah, dia harus mengambil ya dari guru, supaya bisa memahamkan kepadanya akidah yang benar. Ya, sebab guru itu bisa memberikan kepadanya kesimpulan dari sebuah permasalahan yang kalau dia sendiri mulai membahas masalah tersebut, ya, mungkin akan menghabiskan waktu yang sangat banyak untuk mempelajarinya. Ya, kemudian kesimpulannya belum tentu dia benar. Belum tentu dia benar di dalam kesimpulan tersebut. Maka di sini pentingnya seorang itu duduk, ya, kembali kepada orang-orang yang rasikh, orang-orang yang betul-betul kuat dan matang di atas ilmu. Ya. Dan ini dari akhlak as-salaf rahimahumullah. Ketika terjadi masalah, terjadi bid'ah, ya, mereka tahu bahwa ini bid'ah, ini adalah kemungkaran. Tapi bersama dengan itu mereka merujuk kepada orang-orang yang lebih berilmu dari mereka. Ya. Sebagaimana yang dimaklumi ya, tentang kisah munculnya bid'ah qadariyah di Basra oleh Ma'bad al-Juhani. Ya. Ucapan orang-orang qadariyah adalah hal yang dimaklumi kemungkarannya. Mereka mengatakan al-amru unuh. Perkara itu baru terjadi. Maksudnya kalau perkara baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ya. Ini jelas kemungkarannya. Tapi bersamaan dengan itu, subhanallah, para a'immah punya akhlak dan etika dalam hal ini. Iya. Ulama Basrah di masa itu, Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman, mereka berkisah bahwa kami pun berangkat ya ke Mekkah untuk berjumpa dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sebagian riwayat ya, mereka menyebutkan, dan kami ingin mencari Abdullah bin Umar dan Abu Sa'id, disebutkan nama sahabatnya dan seluruh sahabat yang ditanya. Tapi mereka yang terkenal dengan apa? yang paling menonjolnya di kalangan sahabat, yang paling berilmunya. Dan Allah memberikan taufik kepada mereka berjumpa dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Iya. Dan juga bagaimana kisah bid'ah amaliyah yang paling pertama terjadi, iya, di dalam sejarah Islam. Dan ini disebutkan dalam buku-buku yang memuat tentang apa penyimpangan-penyimpangan tentang al-milal wal-mihal. Di antara penyimpangan yang pertama di sudut amaliyah adalah bid'ah dzikir jama'i yang terjadi di Kufah. Iya. Ketika terjadinya hal ini, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengingkarinya. Namun beliau menyampaikan hal tersebut kepada Ibnu Mas'ud agar supaya Ibnu Mas'ud yang menegur. Iya. Agar supaya Ibnu Mas'ud menegurnya. Baik. Maka ini dari sebagian akhlak as-salaf, ya rahmatullahi alaihim jami'an, terkait dengan masalah mengembalikan, ya, sebuah kejadian kepada orang yang lebih berilmu, kepada orang yang lebih berilmu. Baik, kita detailkan ucapan penulis di sini. Kata beliau rahimahullah, wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah, dan kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblat. Iya. Bidzunubihim, karena dosa yang mereka lakukan. Ini ciri dari ciri ahli sunnah. Ahli sunnah itu bukan orang yang gampang di dalam mengkafirkan. Nah, kalau nampak pada seorang ada wara' di dalam mengkafirkan, maka ini adalah ciri kebaikan. Dimaklumi ketika kaum Khawarij muncul dan mereka banyak menjatuhkan vonis pengkafiran, para sahabat mengingkarinya. Para sahabat mengingkarinya. Dan ini menunjukkan bahwa, atau pengingkaran sahabat ini menunjukkan bahwa bukan dari keyakinan yang mereka pahami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gampang menjatuhkan vonis kafir kepada umat Islam. Iya. Kemudian di sudut lain, pengkafiran ini adalah hak Allah dan hak Rasulnya. Semuanya harus dengan bukti dan kejelasan. Tidak ada yang boleh berbicara di dalamnya kecuali orang yang mempunyai hujjah dan argumen yang sangat kuat di dalam masalah itu sendiri. Iya. Dalam masalah itu sendiri. Nah, karena itulah syarat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Illa an tarau kufran bawahan 'indakum fihi min Allahi burhan." Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata. Kalian melihat kekufuran yang nyata. Indakum fihi. Ya. Kalian memiliki di dalam masalah tersebut. Minallahi, dari Allah. Ya. Kalian memiliki burhan. Memiliki kejelasan di dalamnya. Memiliki hujjah. Ya. Sini kalau didetailkan kalimat fihi, minallahi, kemudian burhan, ya, ini akan menyebabkan seorang itu sangat berhati-hati di dalam menjatuhkan vonis kafir kepada seorang dari ahlul kiblat. Nah, kalimat minallah, dari Allah hukumnya, ya, kira-kira siapa yang lancang berani mengatakan ini hukum dari Allah? Ya, jelas ya. Nah, sebab menukil hukum dari Allah dan memastikan ini dari Allah, ini bukan tugas para penuntut ilmu. Iya. Tapi ini adalah tugas alim ulama, orang-orang yang betul-betul rasikh di atas ilmu, sangat mengenal syariat itu dari Allah. Iya. Sehingga mereka memastikan hukum sesuai dengan keterangan yang sangat jelas. Iya. Ada burhan, kalimatnya burhan. Jadi dia dalil yang sangat jelas. Ya. Bukan dalil umum atau hal yang samar-samar. Dan kalimat fihi itu menunjukkan bahwa harus terkait pada masalah itu sendiri. Bukan di masalah yang lain atau di masalah yang umum. Dan yang menimbang seperti ini hanyalah orang-orang yang berilmu. Hanyalah apa? Orang-orang yang berilmu. Karena itu, masuk di dalam pengkafiran, ini bukan dari manhaj para sahabat. Itu manhaj kaum khawarij, yang mudah mengkafirkan dan menjatuhkan vonis kafir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. In kana kama qala, wa illa haro alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, ya, maka ini kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau seperti yang dia katakan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka kalimat ini akan kembali kepadanya. Kalimat ini akan kembali kepadanya. Ya. Karena itulah dari masa ke masa, ahli sunnah adalah manusia yang paling warak. Ya. Manusia yang paling berhati-hati di dalam menjatuhkan hukum kafir kepada seseorang. Ya. Secara langsung kepada seseorang dari kaum muslimin. Nah. Wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bidunubihim wa nakilu sarairahum ila Allah azza wa jalla. Dan kita serahkan sarairahum, jamak dari sarirah, apa yang ada di dalam hati mereka kepada Allah. Iya. Dan ini telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, saya tidak diperintah untuk memeriksa hati-hati manusia, untuk membelah hati-hati orang. Nah, jadi yang dilihat adalah perkara bahirnya, apa yang nampak secara bahir dari orang tersebut. Apa yang nampak dari secara bahir, itulah yang diterima. Dan itulah hukum yang ditetapkan padanya. Adapun masalah hati, itu adalah perkara yang tidak nampak baginya. Dan seseorang haram untuk berbicara dalam perkara yang dia tidak mempunyai ilmu tentangnya. Haram berbicara dalam perkara yang dia tidak mempunyai ilmu tentang hal tersebut. Baik. Ya, sebenarnya dalam masalah pengkafiran ini ada rincian-rincian pembahasan. Cuma saya kira agak rumit untuk diuraikan. Ya. Dalam pembahasan kali ini. Mungkin di waktu lain insyaallah taala kita melihat waktu yang cocok untuk menguraikannya. Ya. Kadang ada hal-hal yang berkaitan dengan syubhat, berkaitan dengan masalah-masalah yang detail, dan ya, seorang penuntut ilmu dia bertahap di dalam memahami masalah-masalah agama. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam kelanjutan pembahasan, wa nuqimu fardh al-jihad والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. Ya. Kata beliau, dan kami menegakkan kewajiban haji. Kami menegakkan kewajiban haji, kewajiban jihad dan kewajiban haji bersama para imam kaum muslimin. Fi kulli dahrin, pada setiap masa, wa zaman, dan pada setiap zaman, setiap waktu. Nah, ini diantara akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah as-salaf yang dinukil oleh dua orang imam ini, bahwa mereka memandang kewajiban jihad dan kewajiban haji itu ditegakkan bersama para imam, para penguasa. Ditegakkan bersama para penguasa kaum muslimin. Dan ini berlaku pada setiap masa. Berlaku pada setiap masa hingga hari kiamat. Nah, berkaitan dengan masalah haji, ya, penunaian ibadah haji itu ditegakkan di bawah kepemimpinan seorang penguasa. Ya, dan di masa ini alhamdulillah semuanya teratur. Ya, di dalam pelaksanaan ibadah haji, ya, telah ada pengaturan antara negara-negara. Dan ini sangat berjalan sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin yang perlu kita detailkan di sini adalah hal yang berkaitan dengan masalah jihad. Hal yang berkaitan dengan masalah jihad. Beliau terangkan di sini fardhul jihad, kewajiban jihad. Ya. Maksudnya jihad yang merupakan fardu ain. Ya. Sebab jihad itu dia mempunyai hukum fardu ain dalam beberapa keadaan. Walaupun hukum asal dari jihad melawan orang kafir, hukum asalnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah dan dia menjadi fardu ain itu pada beberapa keadaan. Nah, sebelum saya uraikan, saya perlu menjelaskan bahwa makna jihad di dalam Islam itu lebih luas dari makna sekedar memerangi orang-orang kafir. Sebab jihad di dalam Islam dia kadang bermakna jihad melawan diri sendiri, jihadun nafs. Ya. Yang kedua, jihad itu kadang bermakna jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Ya. Dan yang ketiga adalah jihad, ya, menghadapi arbabul fisq wal ma'asi, para pelaku dosa dan maksiat, kefasikan dan maksiat. Dan yang keempat adalah jihad menghadapi orang-orang kafir dan kaum munafikin. Nah, ini empat pembagian jihad diterangkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dan selainnya dari para a'immah. Adapun jihadun nafs di dalam hadis Ubadah atau di dalam hadis Fadalah bin Ubaid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu." Seorang mujahid itu, seorang yang berjihad adalah siapa yang berjihad melawan dirinya sendiri. Iya. Jadi orang yang mujahadah menghadapi dirinya itu dianggap mujahid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan jihad menghadapi diri sendiri ini dengan empat perkara. Yang pertama adalah dengan menuntut ilmu agama. Dia berjihad melawan dirinya, mendidik diri untuk mempelajari agama. Kemudian yang kedua, dia berjihad melawan dirinya, mendidik dirinya untuk beramal dengan ilmu agama yang dia dapatkan. Ilmu agama yang telah dia pelajari. Iya. Kemudian yang ketiga adalah dia berjihad dengan menyampaikan ilmu yang telah dia pelajari tersebut. Iya. Dan telah diamalkan pada ilmu yang memang mesti diamalkan. Kemudian yang keempat, dia berjihad melawan dirinya dengan bersabar Ya, di dalam melakukan tiga tahap sebelumnya. Ini semuanya terhitung dari jihad. Bagian dari jihad melawan diri sendiri. Nah, rahmatullah. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Ya. Sebab syaitan adalah musuh. Dan kita diperintah untuk terus menganggapnya sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna asy-syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa." Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Ya. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan, ya, perintah Allah untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. Beliau terangkan bahwa syaitan ini adalah musuh yang tidak pernah lepi menyerap manusia. Ya. Bersama dengan detak nafasnya, bersama dengan aliran darahnya, terus dia menyerang manusia. Maka seharusnya ketika kita diperintah menjadikannya sebagai musuh, ini adalah lahan jihad yang sangat agung di dalam memerangi syaitan. Dan syaitan ini, iya, mereka menyerang manusia dengan dua senjata. Senjata yang pertama dari arah syahwat. Dari arah syahwat. Ya, diberikan bisikan-bisikan untuk melakukan hal-hal yang mengikuti syahwatnya. Lakukan kemaksiatan karena memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Maka ini serangan dari syaitan dari arah syahwat. Kemudian yang kedua, senjata syaitan dari arah syubhat. Dan ini senjata syaitan yang paling dicintai oleh syaitan. Ya. Yang paling dicintai oleh syaitan. Karena maksiat atau karena bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan, lebih dicintai oleh iblis daripada apa? Daripada maksiat. Ya, diberikan syubhat, kerancuan di dalam agamanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan bagaimana kondisi syaitan yang terus melakukan hal ini. Sampai dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, yati syaitan ila ahadikum, syaitan itu datang kepada salah seorang dari kalian. Maka syaitan bertanya, siapa yang menciptakan langit? Maka si hamba menjawab, Allah yang menciptakannya. Kembali syaitan bertanya, siapa yang menciptakan bumi? Si hamba menjawab, Allah yang menciptakannya. Terus syaitan bertanya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu? Ya. Akhirnya dia masukkan kerancuan ke dalam agama hamba. Syaitan bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Hah? Ini sudah masuk syubhat dari syaitan. Ya. Maka Nabi SAW memerintah, siapa yang mendapatkan hal yang seperti ini, falyantahi, hendaknya dia berhenti. Ya. Kemudian dia hendaknya ta'awud, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yaqul amantu billah, hendaknya dia berkata saya beriman kepada Allah. Jadi tiga hal dituntunkan oleh Nabi. Pertama dia membaca apa? Pertama dia berhenti. Ya, jangan dilayani syaitan. Sebab ini hal yang kalau dilayani tidak ada habisnya. Nah. Kemudian yang kedua diperintah untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab syaitan itu apabila dia mengganggu, maka seorang membentengi dirinya dengan zikir-zikir sehingga syaitan menjadi sirna, menjadi lemah. Iya. Di sebuah hadis di dalam As-Sunan dari hadis Abi Hurairah juga, seorang sahabat ya, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba kendaraannya ya, tergelincir. Ya. Maka dia berkata, "Ta'isa syaitan, celakalah syaitan." Maka Nabi berkata, "Jangan kamu berkata seperti itu." Ya. Sebab kalau kamu berkata seperti itu, syaitan akan membesar. Ya. Sampai seperti rumah. Ya. Dia merasa bangga. Karena apa? Orang ini merasa disusahkan oleh syaitan. Tapi hendaknya dia membaca bismillah. Ya. Kalau dia membaca bismillah, maka apa? Syaitan akan mengecil hingga menjadi seperti apa? Lalat. Ya. Jelas ya? Maka diobati dengan zikir-zikir. Karena itu diperintah untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian hendaknya berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah. Selesai. Nah. Ya. Jelas ya? Begitu cara menghadapinya, dikembalikan kepada tuntunan Rasulullah, cara menghadapi syubhat. Dikembalikan kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mengajarkan. Ya. Berbeda dengan kaum filsafat dalam hal ini. Kaum filsafat kalau ada yang seperti ini, ya. Mereka layani. Ya. Jadi pertanyaan itu ada di dalam pelajaran filsafat. Ya. Bagaimana kalau ada yang bertanya siapa menciptakan Allah? Ya, mereka punya jawabannya. Punya jawaban-jawaban secara akal menurut mereka. Ya, tapi sebenarnya itu adalah hal yang menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Ya, seorang cukup berhenti dia membaca auzubillahi minasyaitonir rajim, amantu billah, sudah dia lupakan apa yang dibisikkan oleh syaitan, selesai. Dia akan kembali normal seperti biasa. Tapi kalau orang filsafat, tidak. Dia akan melayaninya dan terus bingung bersama syaitan dalam hal itu. Jelas ya? Nah, jadi yang ini saya terangkan di sini bahwa syaitan itu kadang menyerang manusia dari arah syubhat. Dari arah syubhat. Dan ini dua senjata syaitan. Ya. Untuk dua senjata ini, ya, maka dalam menghadapi syaitan kita juga dituntunkan, ya, diberi tuntunan untuk menghadapi syaitan dengan dua senjata pula, ya, dua hal yang dengannya kita menghadapi syaitan, dan dua hal ini diterangkan dalam sebuah ayat di Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka para a'immah, para pemimpin di dalam agama yang memberi petunjuk di dalam perkara kami. Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi ini dua hal, dua senjata menghadapi syaitan, dengan kesabaran dan dengan apa? Keyakinan. Dan derajat yakin itu, seorang sampai ke sana itu setelah mempelajari ilmu agama. Setelah mempelajari apa? Ilmu agama. Dengan kesabaran, ini adalah senjata yang sangat ampuh menghadapi syaitan dari arah apa? Dari arah syahwat. Sebab hakikatnya siapa yang memperturutkan syahwatnya, dia tidak mempunyai kesabaran di dalam dirinya. Iya. Adapun ilmu, maka ini keyakinan, ini adalah senjata untuk menghadapi syaitan dari arah syubhat. Kerancuan apapun yang dimasukkan oleh syaitan dengan ilmu agama, semuanya akan terjawab dan semuanya akan terselesaikan. Iya. Karena itulah dua hal ini adalah dua tonggak kebahagiaan bagi seorang hamba. Siapa yang memilikinya dalam kehidupan, maka dia adalah hamba yang sangat beruntung. Ilmu agama dan kesabaran. Ilmu agama dan apa? Dan kesabaran. Baik. Ini jihad melawan syaitan. Nah, Kemudian ada jihad ya, terhadap pelaku dosa dan maksiat. Kemudian ada jihad terhadap kaum munafikin dan orang-orang kafir. Ya. Dan di sini penulis rahimahullahu taala ya, menjelaskan kewajiban jihad dan yang jihad yang beliau terangkan, yang beliau maksudkan adalah kewajiban jihad melawan orang-orang kafir. Sebab memang itu asal penggunaan pada kalimat jihad. Iya. Di apa namanya? Di dalam ucapan penulis ini. Iya. Yang dimaksudkan dengan jihad adalah jihad melawan orang-orang kafir. Sebab disebut bersama dengan imam. Nah, dan jihad itu sendiri dengan makna umumnya telah kita terangkan, punya empat makna. Yang mana yang paling afdal di antara empat jenis jihad ini? Iya. Ada sebagian orang mengatakan bahwa yang paling afdalnya adalah apa? Jihad melawan diri sendiri. Ya, dan kadang kalau di masyarakat kita ya biasanya disampaikan hadis, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihad al-akbar." Ya, ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, kami kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Itu jihad melawan diri sendiri. Ya, tapi ini hadisnya adalah hadis yang apa namanya? Lemah. Ada sebagian konteks ya, tidak ada asalnya, dan ada konteks yang punya asal semakna dengan itu, tapi hadisnya adalah sangat lemah. Jelas ya? Ya. Tentang yang mana yang paling afdal dari jihad ini? Ini dilihat kondisi dan keadaan. Di kondisi kaum muslimin lemah dari sisi kekuatan dan dari sisi fisik, maka jihad yang paling afdal adalah jihadun nafs dan jihad melawan syaitan. Itu yang paling afdal. Tapi di kondisi kaum muslimin punya kemampuan untuk menegakkan jihad dengan pedang, maka mereka berjihad dengan pedang, itu yang lebih afdal dan lebih utama. Semuanya dilihat kondisi dan keadaannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah ya, beliau tidak berjihad dengan pedang. Tapi beliau berjihad dengan hujjah dan lisan. Iya. Bahkan di fase Mekah dilarang beliau berjihad dengan apa? Dengan tangan. Ya, Allah berfirman, ini ayat di surah An-Nisa ayat Makkiyah, "Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah." Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tangan-tangan kalian. Ya. Tegakkanlah salat dan keluarkanlah zakat." Jadi di fase Mekah diperintah untuk menahan dengan apa? Menahan tangan. Iya. Dan ayat-ayat yang terkait dengan ini seperti ayat di surah Al-Hajj, "Wajahiduhum fillahi wajahidu fillahi haqqo jihadi." Iya. Dan berjihadlah engkau di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ya, ini ayat makkiyah. Maka jihad yang dimaksud di sini diarahkan dengan jihad dengan apa? Dengan hujjah dan dengan argumen menyampaikan dakwah. Iya. Bukan jihad dengan pedang. Jelas ya? Dan juga dibikin ayat di surah Al-Furqan, sebab ini juga surah makkiyah, "Wajahiduhum bihi jihadan kabira." Iya. Dan berjihadlah kalian menghadapi mereka dengan jihad yang besar. Ya, dengan jihad yang besar. Ya, perhatikannya gimana penggunaan kalimat-kalimat jihad itu diarahkan maknanya sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Ya. Dan ini dari kedetailan ilmu syariat. Dari kedetailan ilmu syariat. Orang yang tidak belajar kedetailan ilmu agama seperti ini, ya, setiap kali dia baca ayat yang ada perintah jihad, dianggap bahwa ini adalah ayat perintah jihad melawan orang kafir. Ya. Dan ini keliru. Jelasnya, ini adalah kekeliruan yang menyebabkan tergelincirnya sejumlah dari anak-anak muda kaum muslimin di hari-hari ini. Ya. Yang menegakkan apa aksi-aksi peledakan, ya, aksi-aksi jihad menurut mereka. Ya. Asal kesalahannya karena mereka tidak memahami apa itu jihad dan bagaimana jihad yang syar'i. Bagaimana jihad yang syar'i. Baik, di sini karena penulis menyebutkan tentang jihad melawan orang kafir, maka kita akan rinci bahwa jihad melawan orang kafir itu ada jihad dengan lisan, ya, yaitu dengan mendakwahi mereka, ya, menegur kekafirannya, dan kadang dengan tulisan membantah hujjah-hujjah mereka, dan kadang secara fisik, jihad secara fisik. Dan ini yang diterangkan di sini oleh penulis, yang beliau maksudkan jihad melawan orang kafir secara fisik. Ya, hukumnya fardu ain, kata beliau, kami menegakkan jihad yang fardu ain. Ya. Saya terangkan tadi bahwa jihad melawan orang kafir secara fisik hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, dan dia menjadi wajib pada empat keadaan. Menjadi fardu ain, menjadi fardu ain pada empat keadaan. Keadaan yang pertama, apabila pimpinan negara meminta untuk berangkat. Kalau pimpinan negara memerintah untuk melakukan jihad, maka siapa yang ditunjuk oleh pimpinan negara, dia wajib untuk berangkat berjihad. Jelas ya? Nah, dan ini diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, dan diterangkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis Ibn Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza stumfirtum fanfiru." Apabila kalian diminta berangkat berjihad, maka berangkatlah kalian. Kemudian yang kedua, di kondisi fardu ain, apabila telah berjumpa dua pasukan, pasukan muslim dan pasukan kafir sudah berjumpa, maka di kondisi ini setiap dari pasukan kaum muslimin wajib untuk melanjutkan jihad, tidak boleh mundur. Tidak boleh apa? Tidak boleh mundur. Walaupun asal jihadnya adalah jihad apa? Adalah jihad fardu kifayah. Tapi kapan sudah berjumpa dua pasukan, maka tidak boleh mundur. Iya. Kecuali dengan perintah dari pimpinan. Ya, di sini di posisi menjadi fardu ain. Nah, kemudian di keadaan yang ketiga menjadi fardu ain itu apabila kaum muslimin diserang oleh musuh. Ya, diserang oleh musuh. Maka mereka wajib untuk membela diri. Ya. Wajib untuk membela diri berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza stansarukum fid din fa alaykumun nafr." Apabila mereka memohon, meminta pertolongan kepada kalian di dalam agama, maka wajib atas kalian untuk menolong. Ya. Kemudian di keadaan yang keempat, ini disebutkan oleh para fuqaha, diambil dari kata fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kewajiban menjadi gugur apabila telah ada jumlah yang cukup. Telah ada yang ada jumlah yang cukup menegakkan jihad itu. Jelas ya? Jadi kalau jumlahnya belum cukup, maka siapa yang menjadi kelengkapan kecukupan tersebut, jihad itu menjadi fardu ain terhadapnya. Nah, misalnya dimaklumi ya, dalam proses jihad ada banyak tugas yang dilakukan. Misalnya di sebagian tugas, ya, dan ini sangat penting, ada sebagian orang yang tidak ikut berangkat, padahal dia sangat penting dalam tugas itu. Ya, ketika dia diperlukan dalam hal ini dan jihad tidak gugur karena ini, maka dia pun wajib untuk ikut di situ, menjadi fardu ain hukumnya, bukan lagi menjadi fardu kifayah. Jadi ini empat keadaan jihad itu menjadi fardu ain. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, ma'aimatil muslimin, dan jihad itu bersama imam kaum muslimin. Jihad itu bersama imam kaum muslimin. Ya, ini dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah dan prinsip serta manhaj mereka dari masa ke masa, bahwa penegakan jihad itu harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara, harus dipimpin oleh seorang pimpinan dari pemimpin kaum muslimin yang menegakkan jihad. Nah, dan ini adalah hal yang dimaklumi pendalilannya dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadith yang menjelaskannya adalah hadith Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu atau innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi." Sesungguhnya imam itu, pemimpin itu adalah tameng. Ya. Perisai melindungi. Hendaknya dilakukan jihad, hendaknya dilakukan peperangan di belakangnya. Jadi jihad harus dilakukan di mana? Di belakangnya. Ya Allah. Ya. Maka ini nas tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jihad harus di belakang seorang pemimpin. Iya. Dan tidak ada jihad kecuali dengan pemimpin ini. Ini nas tegas dari Nabi, dan nas tegas ini ditunjukkan oleh apa yang terjadi di kalangan para sahabat di dalam sejarah Nabi dan para sahabatnya. Iya. Ketiga, kaum muslimin berada di Mekah. Ya. Mereka terzalimi, tertindas. Ya. Tidak ada yang menegakkan jihad sendiri-sendiri. Bahkan di kondisi mereka sudah sangat merasa tersiksa, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam kisah yang masyhur itu, dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari. Dan Nabi sedang bersandar di atas bantal, ya, di bawah teduhan Ka'bah. Mereka mengadukan, para sahabat mengadukan apa yang mereka dapatkan dari gangguan kaum musyrikin. Nah, perhatikan, mereka datang minta izin kepada Nabi, ya, mengadukan, ya, bukan langsung menyerang. Oh, saya diganggu. Ya, saya jihad saja, kalau saya mati, mati syahid. Ya. Mereka tidak berkata seperti itu, tidak berbuat seperti itu. Ya. Dan ini harusnya menjadi pelajaran bagi, ya, orang-orang yang gemar untuk melaksukan aksi-aksi bom bunuh diri itu. Ya. Nah, para sahabat tidak ada. Ya. Oh, kalau saya mati, mati syahid. Ya. Semuanya harus dengan apa? Dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan perhatikan di perang Hudaybiyah atau di perjanjian Hudaybiyah. Ya. Jumlah Nabi dan para sahabat banyak. Lebih 1300 orang. Jumlah mereka. Namun kaum musyrikin tatkala jumlahnya berlipat ganda. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk mengadakan perdamaian dengan mereka. Ya, perjanjian yang disebut dengan nama perjanjian Hudaybiyah. Nah, Umar radhiyallahu taala anhu di situ tidak setuju. Dan Umar berkata, "Ya Rasulullah, ya, anaqbal ad-daniyata fi dinina? Apakah kita menerima kehinaan dalam agama kita? Bukankah kalau kita mati, yang terbunuh di antara kita masuk dalam surga?" Ya. Perhatikan ya ucapan Umar. Tapi bersamaan dengan itu, kenapa beliau tidak maju sendiri? Ya. Melakukan aksi bom bunuh diri misalnya. Semuanya dengan izin Rasulullah. Sebab ini yang tertanam dalam diri mereka, jihad itu harus dengan apa? Ya, di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Ya. Jelas ya? Jadi fikih harus dipahami. Ya. Jihad itu bukan semangat belaka. Oh, saya ingin berjihad. Semangat. Ya. Ingin memerangi orang kafir. Ya. Kalau hanya sekedar semangat, ya, tanpa memperhitungkan baik dan benarnya, ya, Ini adalah apa? Bukan sifat seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang taat. Ya. Orang kafir juga ada yang seperti itu. Ya, dia berani menghadapi siapapun. Iya kan? Tapi seorang muslim, dia tatkala mengorbankan jiwanya, ia tahu bahwa jiwa ini hanya satu. Dan dia kalau mengorbankan jiwa tersebut, dia harus korbankan pada hal yang dia yakini itu adalah ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini prinsip umum seorang muslim di dalam memandang. Nah, maka perhatikan kisah-kisah yang kita sebutkan tadi. Setiap kali ada jihad, semuanya di bawah pimpinan Rasulullah SAW atau siapa yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pemimpin. Iya, siapa yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Maka disyaratkan di dalam jihad itu harus dipimpin oleh pimpinan negara. Nah, harus dipimpin oleh pimpinan negara. Dan di sini juga mungkin perlu saya terangkan bahwa para ulama membagi jihad itu menjadi dua. Jihad melawan orang kafir secara fisik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan nama jihadul hujum, jihad menyerang. Yang kedua ada yang disebut dengan nama jihad mudafa'ah, jihad membela diri. Jihad membela diri. Ya. Ini yang disebutkan di sini, yang kita terangkan tadi, jihad bersama imam itu adalah jihadul hujum. Jihad apa? Menyerang. Ya, dan para ulama menyebutkan tiga syarat dalam jihad menyerang. Syarat yang pertama telah kita terangkan, harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Ya. Syarat yang kedua, disyaratkan kaum muslimin harus mempunyai kekuatan. Harus mempunyai apa? Kekuatan. Iya. Karena itu di Fasih Mekah, tatkala kaum muslimin tidak punya kekuatan, maka mereka tidak diperintah berjihad. Dan di Hudaybiyah, kaum muslimin ada kekuatan, tapi karena kekuatannya tidak cukup menghadapi kekuatan orang kafir, iya, mereka diperintah untuk mengadakan suluh, perdamaian dengan kaum musyrikin, tidak berperang selama 10 tahun. Iya. Jelas ya? Syaratkan kekuatan. Iya. Dan ini syarat tegaknya sebuah jihad. Dan perhatikan hadis dalam riwayat Muslim dan selainnya tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Iya. Ketika beliau turun di akhir masa. Dan waktu itu kaum muslimin dipimpin oleh pimpinannya. Dipimpin oleh Imam Mahdi. Ya. Kemudian keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini tidak ada yang bisa menghadapinya. Maka Allah memerintah kepada Nabi Isa dan kaum muslimin supaya mereka naik ke gunung. Supaya mereka naik ke mana? Ke gunung. Ya. Ya, cermati di sini ya. Mereka diperintah naik ke mana? Ke gunung. Ya. Bukan disuruh konyol. Ya sudah, kita kan kalau mati masuk surga. Ya perang saja, hadapi saja Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ini jelaskan kepada kita bahwa jihad itu disyaratkan harus ada kekuatan. Harus ada kemampuan. Dan kalau mereka tidak punya kemampuan menghadapi Ya'juj dan Ma'juj, diperintah untuk naik ke mana? Ke gunung. Iya. Jelas ya? Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan dalam jihad hujum itu, kaum muslimin mempunyai wilayah kekuasaan. Kaum muslimin mempunyai wilayah kekuasaan. Karena disepakati oleh para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan selainnya, bahwa jihad menyerang itu disyariatkan, awal disyariatkannya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah ke Madinah. Dan mereka punya wilayah kekuasaan kota Madinah, barulah ada perintah untuk jihad melawan orang kafir secara fisik. Itu pun jihadnya secara bertahap. Ya. Ada fase yang telah dimaklumi dalam hal ini. Nah, Tahapan pertama hanya sebatas diizinkan. Ya. Tahapan yang kedua hanya sebatas membalas kezaliman. Ya. Tahapan yang ketiga hanya sebatas berjihad di apa? Orang-orang sekitarnya saja, orang-orang kafir yang berada di sekitarnya. Sebab bisa mengancam kaum muslimin. Ya. Tahapan yang keempat barulah yang terakhir. Ya, perintah umum untuk berjihad setelah kaum muslimin punya apa? Punya kekuatan. Maka ini dari fikih jihad yang harus dipahami dari seluruh sudutnya. Jangan diambil sebagiannya saja. Ya. Hanya baca ayat-ayat keutamaan jihad, keutamaan mati syahid, ketemu bidadari jadi pengantin. Hanya baca seperti ini saja. Ya. Hanya mengambil bagian dari keutamaannya, dia rupanya untuk melakukan jihad tanpa dia mengerti. Ya. Bagaimana urutan dan tuntunan di dalam masalah jihad ini? Harus dipahami bagaimana tuntunan yang sebenarnya tentang jihad ini. Baik, kemudian jihad yang kedua melawan orang kafir itu disebut dengan nama jihad mudafa'ah, jihad membela diri. Ya. Jihad membela diri. Dan jihad membela diri ini apabila kaum muslimin diperangi. Nah, di dalam sebuah pembahasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada menyebutkan sebuah kalimat. Ya, beliau mengatakan bahwa dalam jihad membela diri ini la yushtaratu fihi ayu syar. Tidak disyaratkan padanya syarat apapun. Nah, namun ucapan beliau ini walaupun global di sini, tapi beliau rinci ya di tempat-tempat yang lain. Ya, bahwa tidak disyaratkan syarat apapun ini bukan secara mutlak. Karena para ulama menyebutkan bahwa di jihad difa pun kalau masih memungkinkan untuk dipimpin oleh seorang pimpinan negara, maka harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Ya. Dan tetap ada keterkaitan dengannya. Nah, kemudian dalam masalah kekuatan itu juga tetap dipertimbangkan. Sebab kita dilarang menjatuhkan diri kita di dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tulqu bi aydikum ila tahluka." Dan janganlah kalian menjatuhkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Iya. Baik. Saya kira ini beberapa poin yang berkaitan dengan masalah jihad. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala dalam pembahasan berikutnya, kata beliau, "Wa la nara al-khuruj 'ala al-a'immah." Wala al-qital fil fitnah wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu liman wallahu Allah azza wa jalla amrana wala nanzi'u yadan min ta'ah wa nattabi'u as-sunnata wal jama'ah wa najtanibu ash-shudud wal khilaf wal furqa. Nah, dalam jumlah ini beliau menerangkan sejumlah perkara, sejumlah keyakinan ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan masalah pemimpin, ketaatan kepadanya berkaitan dengan masalah al-jamaah. Iya, beliau berkata, "Wala naral khuruja alal a'immah." Dan kami tidak berpendapat bolehnya melakukan khuruj. Khuruj itu artinya apa? Keluar, ya, dari arti bahasanya. Tapi ini istilah, ya. Khuruj artinya dia keluar membawa pasukan memerangi penguasa, ya. Khuruj itu bermakna kudeta. Dan kadang khuruj bisa bermakna dia keluar dari bai'at terhadap penguasa itu. Dia tidak melihat di atasnya bai'at. Ya. Kadang dia membangkang kepada penguasa juga disebut khuruj. Disebut khuruj. Ya, ini istilah digunakan oleh as-salaf. Dan yang mereka inginkan adalah mana-mana yang kita terangkan tadi. Nah, karena itu orang-orang khawarij, ya, yang melakukan, yang merupakan kelompok yang ciri utamanya adalah khurut terhadap penguasa. Khawarij ini ada dua macam, ada dua jenis di masa as-salaf. Ada khawarij yang memang mereka menyandang senjata dan memerangi penguasa. Dan ada khawarij disebut dengan nama al-qa'adiyah, yang mereka duduk, ya, tidak melakukan kudeta secara fisik, tapi lisan mereka menganjurkan manusia untuk melakukan apa? Khuruj. Ya, mereka ini yang memanas-manasi, ya, rakyat untuk melakukan kudeta terhadap penguasanya. Ini al-khawarij al-qa'adiyah. Ya, dan khawarij yang jenis ini yang sangat banyak di masa kita ini. Nah, ya, menganjurkan, menulis, ya, tapi dia sendiri tidak melakukan khuruj, ya, tidak melakukan kudeta terhadap penguasa. Kalau dia ditanya, ya, oh saya tidak melakukan itu, ya, saya tidak sepaham, ya, saya tidak sepaham, ya, jelas ya. Orang yang melakukan peledakan itu saya tidak sepaham itu, tapi dia mujahid, ya. Dia apa? Dia mujahid. Ya. Dan dari kalimat-kalimat yang muncul, ya sebenarnya ini adalah pembelaan, ya, pembelaan terhadap perbuatan-perbuatan yang salah itu. Ya. Maka khurut terhadap penguasa ini adalah perkara yang diingkari oleh salaf dan sepakat para ulama salaf di dalam masalah ini. Tidak ada silam pendapat. Iya. Adapun apa yang dinukil oleh sebagian para ulama, dikatakan bahwa al-khuruj itu adalah madhab sebagian as-salaf, kemudian setelah itu terjadi kesepakatan setelahnya, ini adalah ucapan yang tidak detail. Ya. Ucapan yang tidak detail. Nah, ini sengaja saya sampaikan ya, sebab saya pernah membaca ada tulisan-tulisan, ya, yang menguraikan tentang masalah ini. Dia nisbatkan bahwa as-salaf dahulu pernah ada khuruj, tapi setelah itu baru sepakat haramnya khuruj. Ya. Ada sebagian yang membawakan kisah tentang Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah hal yang keliru, sebab Abdullah bin Zubair beliau syah berkuasa, ya, di beberapa wilayah. Syah berkuasa di beberapa wilayah. Maka apa yang beliau lakukan bukan dari bentuk khuruj. Bukan dari bentuk khuruj. Ya. Maka harus dibedakan, ya, antara perbuatan sebagian as-salaf dan keyakinan mereka. Ya. Karena itulah yang hendaknya ditanamkan bahwa as-salaf tidak ada silam pendapat tentang haramnya melakukan khuruj terhadap penguasa. Walal qital, dan tidak boleh memerangi penguasa. Walal qital fil fitnah, dan tidak boleh berperan di dalam fitnah. Ya. Maksudnya di dalam fitnah, dalam perkara yang tidak jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Maka dalam hal yang seperti ini, dalam kondisi fitnah, seorang jangan masuk di dalamnya. Ya. Ini tidak dipandang oleh as-salaf. Adapun apa yang terjadi di kalangan para sahabat, adanya pertikaian, sebagian sahabat ada yang masuk, ada yang tidak masuk. Yang tidak masuk ini mereka mengikuti hal ini. Tapi yang masuk di dalamnya itu mereka masuk dengan ijtihad. Masuk dengan ijtihad. Iya. Dan siapa yang berijtihad dari parangan para sahabat, maka kalau dia mereka benar, maka dapat dua pahala. Kalau salah, maka dapat satu pahala. Iya. Adapun kita, ya, dalam masalah yang seperti ini, dalam hal yang tidak jelas siapa yang benar dan siapa yang salah, maka sewajibnya bagi seorang hamba dia apa? Tidak masuk di dalamnya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, baik, ini dua poin ya. Iya. Tidak melakukan khurut terhadap penguasa, kemudian yang kedua, tidak melakukan peperangan di masa fitnah. Kemudian yang ketiga, ya, kata beliau, wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu Allahu azza wa jalla amrana, dan kita dengar dan taat kepada siapa yang Allah azza wa jalla serahkan perkara kita kepadanya. Ya. Maksudnya siapa yang dijadikan sebagai pemimpin terhadap kita, maka kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Wajib untuk mendengar dan taat kepadanya. Iya. Dan ini beliau di sini menyinggung tentang prinsip ahli sunnah wal jamaah terhadap atau keyakinan ahli sunnah wal jamaah terhadap penguasa. Bahwa penguasa itu, sepanjang dia adalah penguasa muslim, dia mempunyai hak-hak. Di antara hak-hak mereka adalah kita mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang merupakan ketaatan. Ya. Karena itu beliau katakan wala nanzi'u yadan min ta'ah, dan tidak boleh kita melepas tangan kita dari ketaatan kepadanya. Ya. Kita wajib mendengar dan taat kepada penguasa. Ya. Dan apa yang kita ambil dari penguasa itu atau yang kita dengar dan kita taati itu dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar. Dalam ketaatan, dalam perkara yang baik, bukan dalam kemaksiatan. Bukan dalam kemaksiatan. Iya. Baik, diantara dalil-dalil yang menjelaskan wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta ulil amr di antara kalian. Ya. Ulil amr ini dia adalah penguasa. Ya. Dia adalah penguasa. Dan banyak dari ahli tafsir yang menafsirkan dia adalah penguasa dan ulama. Ya, dan ini tidak bertentangan. Sebab penguasa di masa dahulu, di masa Abu Bakar, Umar dan seterusnya, mereka adalah penguasa mengumpulkan antara keahlian mengatur keduniaan manusia dan keahlian mengatur keagamaan manusia. Ya, mengumpulkan antara ilmu dan keahlian dalam mengatur dunia. Mereka ulama sekaligus umara. Ya. Karena itu, ya, para ulama yang datang setelahnya menafsirkan dengan penafsiran yang rinci, sebab ini apa? Yang didengarkan dari ulil amr yang memegang perkara kaum muslimin dua, ya, penguasa dan ulama. Tapi perkara yang berkaitan dengan perkara umum itu mutlak dipegang oleh al-umara. Nah, dan umara, ya, di dalam masalah-masalah agama apabila tidak nampak bagi mereka, hendaknya mereka merujuk kepada para ulama. Merujuk kepada para ulama. Kita diperintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kemudian taat kepada ulil amr. Ya. Dan perhatikan rahasia di dalam ayat. Dikatakan athi'ullah, taatlah kepada Allah. Dengan kata perintah, taatlah kepada Allah. Ya. Kemudian berikutnya wa athi'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Jadi kalimat perintah taat dua kali diulangi. Begitu disebut ulil amr, kalimat taatnya tidak disebut. Ulil amr hanya diikutkan dan kepada ulil amr. Jelas ya? Tidak dikatakan dan taatlah kepada ulil amr, tidak, tapi dikatakan wa ulil amr. Langsung. Kenapa? Ya, sebab ketaatan kepada Allah itu ketaatan mutlak. Ketaatan kepada Rasul itu ketaatan mutlak. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya mutlak harus diterima. Jelas? Tapi ketaatan kepada ulil amr ini sepanjang mereka memerintah dalam hal yang ma'ruf, hal yang merupakan ketaatan bukan maksiat. Jelas ya? Karena itu tidak diulangi kata taat. Sebab ketaatan kepada mereka itu terbatas pada apa yang merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan maksiat. Adapun maksiat, siapa yang memerintah kepada maksiat tidak boleh taat kepadanya. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang ma'ruf. Ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Iya. Dalam sebagian konteks, ya, di luar sahih, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq yang mencipta. Iya. Dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang mendengar dan taat pada penguasa sangatlah banyak. Iya. Di antaranya adalah hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali, riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, bayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah wa nushi li kulli muslim. Saya membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dan untuk menasihati setiap muslim. Dan juga di dalam hadis Ubadah bin Shamit, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Ubadah berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah fil usri wal yusr wa fil manshat wal makra wa ala atharatin alaina wa an la nunazi al amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan. Kata beliau, saya membiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat ya dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan terpaksa, dan dalam keadaan diperbuat kezaliman terhadap kami, ya, tetap diperintah untuk mendengar dan taat. Kemudian kami diperintah tidak boleh mengganggu-gugat urusan orang yang memiliki perkara, ya, mengganggu-gugat kekuasaan penguasa, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata, kalian melihat kekafiran yang nyata, kalian mempunyai argumen yang sangat kuat di sisi Allah tentang hal itu. Jelas ya? Ya. Maka hadis Ubadah bin Shamit ini menjelaskan, ini di antara hadis yang paling lengkap menjelaskan tentang hak-hak penguasa. Jadi penguasa sepanjang dia muslim, kita wajib dengar dan taat kepadanya. Dalam keadaan apapun. Ya, keadaan kita susah maupun lapang, bersemangat maupun dipaksa, wajib dengar dan taat kepadanya. Bahkan dia berbuat zalim pun, tetap kita mendengar dan taat. Karena itu di sejumlah riwayat diterangkan, ya, isma wa ati, seperti ucapan Nabi pada Abu Dzar, isma wa ati, dengarlah dan taat, walaupun dia memukulmu, ya, mukul punggungmu, mengambil hartamu, ya. Dan ketika terjadi, Nabi kabarkan penguasa yang zalim. Maka sahabat bertanya, apa kewajiban kami ya Rasulullah? Ya. Maka Nabi berkata, kalian tunaikan hak mereka. Adapun hak kalian, kalau penguasa tidak memberikan, maka mintalah kepada Allah hak kalian. Dan kalian tidak boleh melepaskan tangan dari ketaatan. Jelas ya? Ya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi, pentingnya dalam agama. Ya. Sebab kezaliman penguasa terhadap seorang rakyat, ya, ini adalah kezaliman terhadap orang tersebut, kepada si rakyat yang dizalimi. Tapi kalau si rakyat misalnya melakukan kudeta terhadap penguasa, ya, maka ini adalah bahaya bukan untuk orang satu ini saja, tapi bahaya untuk seluruh manusia, seluruh rakyat yang ada di situ. Jelas ya? Maka kita diperintah untuk bersabar terhadap kezaliman penguasa. Iya. Bersabar. Dan ini dari hak mereka. Ya. Kita bersabar terhadap kezaliman mereka. Ya. Juga dari hak penguasa adalah kita memberikan kepada mereka nasihat-nasihat dan mengajak mereka kepada kebaikan. Menunjukkan mereka jalan-jalan yang lurus. Ya. Dan ini dari kebiasaan as-salaf rahmatullahi alaihi. Ya, walaupun mereka tidak bergaul, tidak masuk ke dalam rumah-rumah penguasa, ke tembok-tembok penguasa, tapi nasihat-nasihat mereka sampai kepada penguasa. Sampai kepada penguasa. Ya. Dan mereka adalah orang yang paling menasihati rakyat untuk taat kepada penguasa. Sebab di dalam ketaatan kepada penguasa itu adalah kemaslahatan untuk seluruh manusia. Kemaslahatan untuk seluruh manusia. Iya. Untuk seluruh rakyat. Kemudian diantara hak penguasa juga adalah kita mendoakan kebaikan untuknya. Mendoakan kebaikan. Iya. Dan ini dari prinsip ahli sunnah yang diterangkan oleh hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah siapa yang kalian cinta kepada mereka. Mereka juga cinta kepada kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka juga mendoakan kalian. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Daus. Beliau berkata, "Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim." Ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itulah sangat dalam pemahaman dari as-salaf seperti Imam Ahmad, Al-Fudail bin Iyad dan selainnya dari a'immatus salaf, mereka berkata, "Law kanat li da'watun mustajaba, ya, fama ja'altuha illa lis-sultan." Andai kata saya memiliki doa yang mustajaba, maka saya tidak peruntukkan doa itu kecuali untuk penguasa. Perhatikannya keikhlasan. Ini baru ikhlas namanya. Ya. Ingin mengadakan perbaikan. Ya. Kalau dia melihat ada kemungkaran, kalau dia ikhlas ingin merubah kemungkaran, bukan dengan cara berteriak-teriak di pinggir jalan. Ya. Kemudian membakar apa atribut, ya, ban-ban mobil, ya, mengganggu kaum muslimin yang lewat, ya, berbuat kerusakan, keonaran. Bukan itu caranya kalau ingin memberi nasihat. Kalau dia ikhlas dalam memberi nasihat, dia berdoa. Berdoa kepada Allah kebaikan untuk penguasanya. Ya, sebab kalau penguasa baik, maka baik seluruh rakyat. Kebaikan untuk seluruh rakyat. Jelas ya? Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan di antara hak penguasa adalah mengagungkan mereka, menghormati mereka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultana Allah fil ard, akramahu Allah. Wa man ahana sultana Allah fil ard, ahanahu Allah." Siapa yang memuliakan? Siapa yang memuliakan penguasa Allah di muka bumi, Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi, maka Allah akan menghinakannya. Allah akan menghinakannya. Nah, perhatikan. Allah akan menghinakannya. Ya, karena itulah bukan dari akhlak seorang muslim, ya, mencaci maki penguasanya. Apalagi itu disampaikan di atas mimbar. Ya. Membuat hati rakyat panas, marah dan jengkel terhadap penguasanya. Itu bukan akhlak cara muslim yang mengerti akidah yang benar. Kemudian dalam kelanjutan hadis Ubadah bin Shamit diterangkan tidak boleh melakukan, ya, keluar dari ketaatan kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Nah, ini penjelasan kondisi kapan dibolehkan melakukan kudeta terhadap penguasa. Disyaratkan beberapa syarat oleh para ulama. Syarat yang pertama, ada kekafiran yang nyata. Ingat ya, ukuran nyata ini dirinci. Sudah kita terangkan tadi bagaimana cara menentukan kekafiran yang nyata ini. Ya. Bukan sekedar dengar-dengar saja. Oh, saya dengar begini. Ya, katanya begini. Ya. Ini adalah hal yang nyata dia saksikan kekafirannya. Dan hukum kekafirannya adalah hal yang pasti, ya, bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum dari Allah dan Rasulnya bahwa itu adalah kekafiran. Maka ini syarat yang pertama, ya. Syarat yang kedua, ya, disyaratkan kaum muslimin punya kemampuan untuk mengganti penguasanya. punya kemampuan untuk mengganti penguasanya. Kapan mereka tidak punya kemampuan mengganti, maka tidak boleh ya melakukan kudeta terhadap penguasa. Jelas ya? Nah, yang ada hanyalah kesabaran kalau tidak punya kemampuan. Yang ada hanya kesabaran. Ya, perhatikan Fir'aun. Ya. Di antara makhluk yang paling kafir, Fir'aun ini. Ya, bersama dengan itu Nabi Musa dan Bani Israel tidak ada yang melakukan kudeta kepadanya. Sebab memang tidak ada kemampuan. Yang diperintah kepada mereka adalah bersabar. Ya. Dan lihat akibat dari kesabaran. Nah, ini kisah tentang Nabi Musa yang paling bagus dicermati, itu ayat-ayat di surah Al-A'raf. Paling indah menjelaskan tahapan kisah-kisahnya. Ya. Setelah disebutkan dibinasakannya Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan, kemudian Allah berfirman, wa awrathnal arda allazi wa awrathnal qauma alladhina kanu yastada'una fil ard masharik kanu yastada'una masharik al ard wa magharibaha, dan kami wariskan bumi ini kepada kaum yang tadinya mereka ditindas di atas muka bumi. Kami wariskan kepada mereka timur dan barat bumi. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ, dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha baik terhadap Bani Israel. Ya. Mereka mendapatkan keutamaan ini, menjadi pewaris setelah Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Kenapa? Ya. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Tidak ada yang lain disebut dari amalannya. Cuma karena apa? Karena kesabaran. Ya. Karena itulah kata sejumlah dari as-salaf, ya, tidak ada satu penguasa pun yang zalim kemudian rakyat bersabar, maka kesabaran itu tidaklah lama, pasti Allah akan menunjukkan kebaikan setelahnya. Ya. Maka kesabaran adalah hal yang dituntut, dan ini termasuk kesalahan sejumlah dari manusia. Ada yang tergerak, oh ini penguasa berbuat kezaliman, kita harus merubah, ya, menggantinya. Ini membahayakan rakyat. Ya, ini semangat belaga. Tapi mereka tidak mengerti akibat perbuatan mereka yang akan mengarah kepada kejelekan yang semakin besar. Sebab tidak pernah tercatat dalam sejarah umat Islam dari dulu hingga sekarang ada yang melakukan kudeta kemudian keluar dengan keberhasilan. Ya. Yang ada hanyalah kehancuran, kebinasaan, pertumpahan darah, dan kerugian untuk umat Islam. Jelas ya? Maka diperhatikan syarat yang kedua. Kaum muslimin mampu untuk melakukannya. Kemudian syarat yang ketiga, ya, syarat yang ketiga disyaratkan telah ada pimpinan yang siap menggantikannya. Sudah diangkat pimpinan yang menggantikan setelahnya. Ya, kalau terjadi proses jadi turunkan, ya, maka telah siap pemimpin yang menggantinya. Kaum muslimin sudah sepakat ada pemimpin yang menggantinya. Jelas ya? Ya. Dan ini disyaratkan, ya. Dan ini ada di uraian sejumlah dari ulama kita di masa ini. Ya, mereka ambil dari nas-nas hadis. Sebab kalau tidak ada, ya, pemimpin setelahnya, maka begitu pemimpin diturunkan, mereka akan apa? Peran saudara, ya, menentukan siapa yang menjadi pemimpin, kan begitu, ya. Dan sudah ada kisah dan pelajaran di Afghanistan, ya, bagaimana di Afghanistan setelah Rusia terusir, apa yang terjadi? Karena banyak kubu, yang terjadi adalah peran saudara, tidak ada kesepakatan, jelas ya, baik. Maka ini dari pelajaran, ya. Syekhuna Syekh Muqbil, rahimahullah, beliau mensyaratkan syarat yang keempat. Beliau mengatakan bahwa kaum muslimin harus mempunyai kecukupan tersendiri pada diri mereka. Dalam artian, kalau mereka ingin melakukan kudeta terhadap penguasa, dia tidak perlu, ya, meminta bantuan kepada selain mereka. Mereka sudah punya kecukupan. Nah, dari persyaratan ini masuk ke dalam masalah punya kemampuan. dalam masalah punya kemampuan. Walaupun beliau ingatkan hal ini dan sisi peringatan beliau sangat pada tempatnya, ya, karena dimaklumi dalam sejarah ada sejumlah yang ingin melakukan kudeta terhadap penguasa yang kafir, dia bergantung kepada orang kafir, bergantung kepada orang kafir juga deh, kepada negeri kafir. Begitu dia melakukan proses untuk menurunkan penguasa, ya, negeri kafirnya berkhianat, akhirnya mereka yang terbantai. Ya. Jelas ya? Nah, maka ini diantara syarat-syarat. Ya. Dan syarat-syarat yang seperti ini, kalaupun saya sampaikan di sini, ini hanya sekedar penjelasan-penjelasan saja. Ya. Bahwa rupanya tidak sembarangan melakukan apa? Khuruj dan kudeta terhadap penguasa, walaupun penguasanya kafir. Ya. Adapun kapan diterapkannya, ini tidak semua orang punya kepandaian untuk menilai kapan diterapkan. Tapi ini adalah ukuran dan penilaian dari para ulama yang ahli dalam hal ini. Baik, katanya waktunya sudah habis. Ini peringatannya dari 10 menit yang lalu. Kelihatannya sudah lewat 1/4 jam kita. Caranya saya memilih. Ini pertanyaan, siapa yang angkat tangannya? Saya akan tanyakan. Angkat dulu tangannya. Kalau saya sampaikan pertanyaannya, nanti sebentar rame-rame angkat tangan. Baik, pertanyaan yang pertama. Kemarin disebutkan ada 8 jenis syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Silakan. Yang pertama adalah syafaatul udhma. Yang kedua? Yang kedua itu syafaat Nabi Muhammad pada pamannya Abu Thalib yang ingin ajarnya juga. Ya, syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Itu khusus untuk Nabi. Kemudian yang ketiga? Ya, syafaat untuk sebagian dari umat tergolong dalam orang yang masuk surga, 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang keempat, syafaat untuk penduduk surga dan dinaikkan derajat surganya. Ya, syafaat untuk sebagian penduduk surga sehingga derajatnya lebih ditinggikan di dalam surga. Yang kelima, syafaat untuk salam. Ya, syafaat untuk apa penduduk surga sehingga mereka masuk ke dalam surga. Ya. Syafaat untuk orang yang seimbang antara jumlah kebaikan dan jumlah kejelekannya agar selamat. Kemudian untuk orang yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya yang berada di Al-A'raf dengan syafaat, maka mereka masuk ke dalam surga. Itu yang keenam. Yang ketujuh, syafaat untuk orang yang lebih banyak kejelekan daripada kejelekannya untuk masuk ke dalam surga. Syafaat untuk laku dosa besar yang dosanya lebih mendominasi dari kebaikannya, dia masuk ke sorga. Yang ke-8, dapat untuk orang yang sudah disiksa dalam neraka, dia dikuatkan dari neraka untuk ya, syafaat untuk penduduk neraka yang sudah pelaku dosa besar sudah masuk ke dalam neraka, akhirnya dia keluar dari neraka. Baik, barakallahu fiik. Baik, yang kedua ini insyaallah mudah, yang kedua. Ya. Ketika manusia melalui as-sirat, ya, dengan penggambaran yang telah kita terangkan, maka orang yang berjalan di atas sirat itu terbagi menjadi 3 golongan. Nah. Ya, saya. Yang pertama selamat. Yang kedua mencari-cari, iya, ya. Iya, barakallahu fiik. Ketiga ya. Kalau di bahasa hadisnya, yang pertama najin musallam. Dia selamat. Iya, musallam, bebas. Selamat murni, ya. Yang kedua najin makhdush. Dia selamat setelah ya tertimpa oleh apa duri atau jangkar yang nyambar-nyambar. Kemudian yang ketiga itu adalah yang terdorong jatuh dalam neraka wali azubillah. Ini apa ini untuk ikhwah? Satu lagi. Baik. Baik, tadi jihad menyerang orang kafir secara fisik disyaratkan berapa syarat, dan sebutkan syarat-syarat tersebut. Ya, silahkan. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama, di bawah bendera penguasa. Kemudian ada wilayah kekuasaan. Kemudian ada kekuatan. Baik, barakallahu fiik. Kemudian untuk pertanyaan beberapa, bagi yang ingin menjawab silakan menulis nama, kemudian daerah tempat tinggal, kemudian jawaban dilempar dengan menggunakan tali atau dia tertutup dia tali untuk pertanyaan dan kuis. Tolong. Ya, pertanyaan yang pertama. Apa dalil bahwa timbangan mempunyai 2 kifah? Ya. Sebut saja dalilnya hadis begini. Ya. Kalau disebutkan perawi hadisnya dan siapa yang mengeluarkan, itu lebih didahulukan di dalam jawaban. Ya. Kalau tidak disebutkan ya, maka insyaallah taala sudah cukup. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, telaga disebutkan bahwa aniyatuhu ka'ada di nujumis sama, telaga itu bejana-bejananya seperti jumlah bintang di langit. Kita sebutkan bahwa para ulama ya menyebutkan ya penggambaran bahwa bejananya seperti bintang di langit itu mempunyai 2 faedah. Apa 2 faedah itu? Ya, silakan ditulis. Saya juga berharap silakan jawaban tulis dengan menggantikan nama dan tempat tinggal, kemudian jawaban dari para ulama. Untuk jawabnya satu pertanyaan, satu jawaban. Jadi untuk soal 1, jawaban saya, soal 2, yang pendapat saya, yang paling tepat ke Mr. Ustaz dan benar-benar dan kemudahan. Sebelas empat puluh kira-kira.